tak tentulah hanya ka adik surah lahir jo batin tiada nang lain. Rusuh denai siang yo malam, dapelah adi mampat tenggang. Rusuh denai siang yo malam. Denlah tak tentuang hanya ka adik surah lahir jo batin tiada nang lain di hatiku. Rusuh denai siang yo malam, dapelah adi mampat tenggang. Rusuh denai siang yo malam. Denlah tak tentuang hanya ka adik surah lahir jo batin tiada nang lain di hatiku.